Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الداء والدواء. Pembahasan kita masuk pada pasal yang berikutnya, masih menyebutkan tentang hukuman-hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan. Wa min 'uqubatiha, dan di antara hukuman-hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan, annaha madadun minal insan yamuddu bihi aduwahu alaih. Sesungguhnya dosa dan kemaksiatan merupakan bala bantuan dari manusia untuk membantu musuhnya. Nah, sehingga ketika seorang melakukan dosa dan kemaksiatan, secara langsung dia memberikan bantuan kepada musuhnya untuk mencelakakannya. Wa jaisun yuqawwihi bihi ala harbihi, dan merupakan pasukan yang menguatkan syaitan untuk menyerang manusia. Maknanya, ketika seorang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, hakikatnya dia telah memberikan bantuan kepada syaitan untuk menyerang dirinya. Hakikatnya dia telah memberikan pasukan kepada syaitan untuk menguatkannya dan menyerang manusia. Wa dzalika anna Allah subhanahu ibtala hadzal insana bi'aduwin la yufarikuhu tarfata 'ainin. Yang demikian itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada manusia dengan musuh yang tidak meninggalkannya, musuh yang senantiasa menyertainya walaupun sekejap mata, tidak pernah meninggalkannya. Yaitu syaitan. Syaitan, musuh yang terus menyertai seorang. Tidak meninggalkan seorang walaupun sekejap mata. Yanamu wala yanamu anhu. Manusia tidur, tapi syaitan tidak tidur darinya. Wa yaghfulu wala yaghfulu anhu. Manusia lengah, dan syaitan tidak lengah dari manusia. Yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la yarahu. Syaitan dan bala tentaranya melihat manusia di mana manusia tidak melihatnya. Lihat. Ini musuh yang sangat berbahaya sekali. Musuh yang terus mengintai, musuh yang terus menyertai, tidak meninggalkannya walaupun hanya sekejap mata. Nah, kita tidur, syaitan tidak tidur dari kita. Kita lengah, syaitan tidak lengah dari kita. Syaitan dan bala tentara yang bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihatnya. Yabdulu juhdahu fi mu'adati fi kulli hal. Mengerahkan kemampuannya untuk memusuhi manusia dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Ini musuh yang sangat berbahaya sekali kita sebutkan tadi. Yeah. Musuh yang terus mengintai kita dalam setiap keadaan. Musuh yang mengerahkan semua kemampuannya untuk memusuhi kita. Nah, ولا يدع أمر يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه. Tidak meninggalkan suatu perkara, suatu cara yang dia bisa berbuat makar, ya, dan bisa untuk melakukannya, melainkan dia lakukan makar tersebut kepada manusia. Setiap perkara, setiap cara yang syaitan mampu untuk melakukan makar, maka syaitan melakukan makar tersebut kepada manusia. Nah, dan tidak henti-hentinya. Terus menerus demikian. Yeah. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Yeah. Tadi musuh yang sangat berbahaya sekali. Yang terus mengintai kita. Kita lalai darinya. Kita lengah darinya. Sementara syaitan tidak lalai dari kita. Yeah. Wa yasta'inu alaihi bima li jinsihi min syayatinil jin. Wa ghairihim min syayatinil insi. Dia meminta bantuan, pertolongan. Yeah. Dengan anak keturunan dari yang sejenisnya. Dari kalangan syaitan bangsa jin. Dan selain mereka, dari kalangan syaitan manusia. Yeah. Meminta bantuan. Yeah. Dari kalangan bangsa jin atau syaitan dari kalangan manusia. Nah, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan telah dijelaskan. Ini merupakan janjinya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis mengatakan, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim." Dikarenakan engkau, ya Allah, telah menyatakan aku sesat, maka akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ini janjinya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Akan aku datangi mereka dari arah depan, arah belakang, samping kanan, samping kiri, dan engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Ya, semangatnya iblis dan bala tentaranya, ya, untuk menyesatkan manusia, menghalangi manusia dari jalan yang lurus, mengganggu dari arah depan. Ketika tidak berhasil, mengganggu dari arah belakang. Ketika tidak berhasil, dari samping kanan. Atau dari samping kiri. Yeah. Terus tujuannya supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad nasaba lahu al-khaba'il wa baqa lahu al-ghawail. Di mana musuh tersebut telah memasang perangkap. Nah, dan juga telah memasang jebakan-jebakan. Yeah. Ini syaitan. Memasang perangkap-perangkap dan jebakan-jebakan. Ya. Perangkap-perangkap syaitan dan juga jebakan-jebakan syaitan. Nah. Wa madda haulahu al-ashraq. Ya. Dan menebarkan di sekitarnya itu umpan yang menggiurkan. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Nah, tentang semangatnya syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya, memasang perangkap-perangkap dan juga jebakan-jebakan. Kemudian menebarkan di sekitar perangkap dan jebakan tersebut. Al-ashraq, umpan-umpan yang menggiurkan. Nah. Wa nasabalahu al-piqa wasyibak. Ya. Dan juga membentangkan, nah, terhadap manusia jala-jala dan jaring-jaring. Nah, sebagai perangkap. Wa qala li'awanihi, dan syaitan itu mengatakan kepada para pembantunya, mengatakan kepada anak buahnya, dunakum aduwakum wa aduwa abai abikum. Awasilah, musuh kalian dan musuh bapak kalian. Nah, musuh nenek moyang kalian. Ya, mengatakan demikian. Awasi musuh kalian dan juga musuh nenek moyang kalian. Wala yafutukum wala yakunu hadduhul jannah. Jangan sampai ya, mereka terluputkan dari pengawasan kalian. Ya, ini syaitan berkata kepada syaitan yang lainnya. Awasi musuh kalian. Maksudnya awasi manusia. Dan awasi musuh nenek moyang kalian. Itu musuh iblis. Maksudnya manusia. Nah, jangan sampai terluputkan baik kalian dari pengawasan terhadap mereka. Wala yakunu hadduhul jannah. Jangan sampai, nah, manusia itu mendapatkan bagian surga. Wa haddukum nar, sedangkan bagian kalian adalah neraka. Ya. Ya, syaitan sengaja ya, berusaha untuk mencari temannya di neraka. Jadi sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, jangan sampai kalian mendapatkan neraka sementara mereka mendapatkan surga. Wa nasibuhu rahmata wa nasibukumul la'nah. Nah, bagian manusia rahmat sedangkan bagian kalian laknat. Kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai demikian. Akan tetapi hendaklah mereka pun masuk ke dalam neraka sebagaimana kalian pun akan masuk ke dalam neraka. Dan hendaklah mereka pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga syaitan bersegera dan bersemangat untuk mencari kawan dan teman-temannya dari kalangan manusia supaya sama-sama diadab dengan api neraka. Supaya sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perhatikan bagaimana permusuhan syaitan kepada manusia. Ya. Sehingga jangan sampai kita ya, memberikan bala bantuan kepada mereka. Jangan sampai kita membantu syaitan yang sangat memusuhi kita. Dan kita jelaskan tadi, ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia telah mengirimkan dan memberikan bala bantuan kepada syaitan ya, untuk menyerang kita. Nah, ya. Dalam keadaan tadi, syaitan musuh yang sangat berbahaya. Musuh yang sangat jelas bagi kaum manusia. Nah, jelas sekali permusuhannya kepada Bani Adam, kepada manusia. Ya. Yang intinya, mereka ingin manusia pun dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka ingin manusia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad alimtum anna ma jara alayya wa alaykum min al-hizzi wal ib'ad min rahmatillah bisababihi wa min ajlihi. Ya, kalian telah mengetahui bahwasannya apa yang menimpaku dan menimpa kalian berupa kehinaan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan manusia dan dikarenakan manusia. Nah, ini ucapan syaitan kepada syaitan yang lainnya. Ya. Ucapan iblis kepada bala tentaranya. Nah, kalian telah mengetahui bahwasanya apa yang menimpaku dan menimpa kalian berupa kehinaan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan manusia dan dikarenakan manusia. Ya. Menuduh bahwasanya Nabi Adam sebab dihinakannya syaitan, sebab dijauhkannya syaitan atau iblis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal sebenarnya iblis itulah yang dia melakukan perkara-perkara yang membuat dirinya hina dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi iblis la'anahullah menyalahkan Adam, menyalahkan manusia. Disebabkan Nabi Adam, disebabkan manusia, kita dihinakan oleh Allah. Kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fabdulu jahdakum ayyakunu syuraka'ana fi hadhil baliyah. Maka kerahkan kemampuan kalian. Ya, supaya mereka manusia itu menjadi sekutu-sekutu kita dalam bencana dan kesengsaraan ini. Ya, supaya manusia pun sama-sama mendapatkan kesengsaraan. Ya. Diadab dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Id qad fatana sarikata salihihim fil jannah. Ya. Di mana kita telah kehilangan kesempatan untuk bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan mereka di surga. Dan kita enggak mungkin masuk surga. Kita enggak mungkin bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan manusia. Oleh karena itu, maka hendaklah kita kerahkan kemampuan kita semuanya supaya manusia itu ya bersama-sama kita mendapatkan musibah, mendapatkan azab dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ucapan iblis kepada bala tentaranya. Nah, sehingga disemangati untuk terus menggoda dan mengganggu manusia. Nah. Ya. Sehingga musuh yang semacam itu harusnya kita perangi. Ya. Dengan semangat dan mengerahkan segala kemampuan kita untuk memeranginya. Ya. Bukan memberikan bala bantuan kepada mereka untuk menghancurkan kita. Bukan memberikan bantuan kepada mereka untuk menyerang kita. Ya, harusnya kita perangi mereka. Bukan mengirimkan bala bantuan untuk menyerang kita. Dan telah kita jelaskan tadi berulang-ulang, orang yang melakukan kemaksiatan, sekali lagi, hakikatnya dia telah mengirimkan bala bantuan kepada syaitan untuk menyerangnya. Ya. Yeah. Dengan kemaksiatan yang dilakukannya, ya, membuat pasukan syaitan kuat. Nah, untuk menyerang manusia. Wa qad a'lamana Allah subhanahu bidzalika kullihi min aduwina. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita, ya, tentang rencana syaitan semuanya. Ya, rencana musuh kita yaitu syaitan. Nah, wa amarna an na'khudha lahu uhbatahu wa nu'iddu lahu 'iddatahu. Dan Allah perintahkan kita untuk melakukan persiapan. Ya, dan untuk mempersiapkan kesiapan kita. Nah, Allah mengobatkan kepada kita. Ya, bagaimana semangatnya syaitan untuk menyesatkan manusia. Nah, bagaimana ambisinya syaitan untuk menyesatkan manusia. Allah khabarkan kepada kita tentang itu semuanya. Sehingga Allah perintahkan kita untuk melakukan persiapan dan mempersiapkan kesiapan kita dalam memerangi syaitan. Nah, walamma 'alima subhanahu anna adama wa banihi qad bulu bi hadzal 'adu wa annahu qad sullita 'alaihim amadahum bi asakir wa jundin yalqawnahum biha. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya Nabi Adam dan anak keturunannya diuji dengan musuh ini, syaitan, sebagai ujian bagi manusia. Nah, dan sesungguhnya manusia itu dikalahkan oleh mereka, oleh syaitan dan bala tentaranya. Amadahum bi'asakira wa jundin yalqawnahum biha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan bantuan kepada mereka dengan bala bantuan dan juga tentara-tentara yalqawnahum biha. Untuk melakukan pertahanan. Dengan adanya bala bantuan dan tentara tersebut dari serangan syaitan. Wa amadda aduwwahum aydan bi jundin wa asakira yalqahum biha. Dan Allah pun mengirimkan bantuan kepada musuh mereka dengan tentara dan bala bantuan yang menyerang mereka. Wa aqama suqal jihad fi hadi dar fi muddatil umur allati hiya bil idafati ila al akhirah ka nafsin wahidin min anfasiha. Sehingga terjadi peperangan. Jadi peperangan di dunia ini sepanjang usia manusia. Yang apabila disandarkan kepada akhirat seperti satu nafas dari nafas-nafasnya. Nah, lihat peperangan antara manusia melawan syaitan sepanjang usia manusia itu terus melakukan peperangan melawan syaitan. Dan telah dijelaskan sebelumnya, syaitan tidak henti-hentinya untuk menyesatkan manusia. Bahkan dalam kondisi manusia yang sangat lemah, justru syaitan semakin dahsyat serangannya. Tatkala manusia dalam keadaan sakaratul maut, kondisi badannya lemah, dalam keadaan kekhawatiran, ketakutan, merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Syaitan semakin dahsyat godaannya terhadap manusia. Semakin kuat mengganggu manusia dalam kondisi manusia seperti itu. Nah, sehingga hanya orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa melewati ujian tersebut dalam keadaan husnul khatimah. Ketika manusia lemah, syaitan semakin kuat. Nah, godaannya. Sebelumnya kita sebutkan sebelumnya. Nah, banyak orang-orang yang ketika ditalkini untuk mengucapkan la ilaha illallah, ada yang bernyanyi-nyanyi. Ada yang mengucapkan ucapan-ucapan yang menyatakan dia sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan perdagangan. Nah, Ketika diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah, dia hanya berteriak-teriak. Nah, kemudian meninggal dunia. Ini juga bahwa syaitan tadi semakin dahsyat godaan dan gangguannya ketika manusia dalam kondisi lemah. Sehingga hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Nah, sepanjang usia kita terus terjadi peperangan, pertempuran melawan syaitan. Sehingga telah kita sebutkan di antara bentuk jihad, jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Dan jihad melawan syaitan ini dengan senjata sabar dan yakin. Dengan sabar akan mengalahkan senjata atau serangan syaitan berupa syahwat. Dengan sabar dilawannya. Sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menerima takdir ketetapan yang Allah tetapkan. Dan juga dengan senjata yakin akan melawan serangan syaitan berupa syubhat. Sehingga pantas dengan sabar dan yakin seseorang akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Kenapa dikatakan dengan sabar dan yakin? Dia akan mengalahkan serangan-serangan syaitan. Nah, washtaro minal mu'minina anfusahum. Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman anfusahum, jiwa mereka. Wa amwalahum, dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bahwasanya bagi mereka itu surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun terbunuh, gugur di medan perang. Nah, wa akhbara anna dhalika wa'dun mu'akkadun 'alayhi fi asrafi kutubihi. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya itu merupakan janji yang dikuatkan dalam kitab-kitabnya yang paling mulia. Wahya Taurat wal Injil wal Quran. Disebutkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam Al-Quran. Wa akhbara annahu la awfa bi ahdihi minhu subhanah. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya tidak ada yang lebih menunaikan janji selain Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha menunaikan janji. Summa amarahum ay yastabsiru bihadihi sabqati allati man arada ay ya'rifa qadraha falyanzur ilal mustari man huwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memberikan kabar gembira dengan transaksi jual beli ini. Yang barang siapa ingin mengetahui kadar nilai besarnya transaksi ini, maka hendaklah dia lihat siapa yang membelinya. Nah, yang membelinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ila samanil mabdul fi hadhihi sil'ah. Dan hendaklah dia melihat kepada harga yang diserahkan dalam perdagangan ini. Harganya surga. Nah, wa ila man jaru ala yadai hadal akad. Dan dengan siapa terjadinya akad jual beli ini? Yaitu dengan orang-orang yang beriman. Fa ayyu fawjin a'dhamu min hada. Maka kebahagiaan mana yang lebih besar daripada ini? Wa ayyu tijaratin arbahu minhu. Dan perdagangan mana yang lebih menguntungkan daripada perdagangan yang semacam ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayuqtalun wa yaqtulun fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqo fit tawrati wal injil wal qur'an. Dalam surah At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, dan harta-harta mereka, bahwasannya mereka akan mendapatkan surga. Nah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun dibunuh, gugur di medan perang. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Al-Qur'an. Nah. Di mana dalam ayat ini kaum mukminin mereka menjual jiwa mereka, menjual harta mereka. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala membelinya dengan surga. Dalam ayat ini al-mustari yang membeli yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang menjual adalah orang yang beriman. Perantaranya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harga nilai yang diperjualbelikan itu adalah surga. Sementara kepercayaan yang ditulis ada dalam Taurat dan juga Injil serta Al-Qur'an. Ini menunjukkan tentang jual beli transaksi yang sangat agung nilainya. Dan juga transaksi yang sangat menguntungkan sekali. Nah, sehingga seorang hendaklah mencintai perdagangannya semacam ini. Dan berusaha untuk melakukan jual beli yang dapat memberikan keuntungan yang sangat besar di akhirat nanti. Nah, beda halnya dengan keadaan manusia sekarang ini. Semangat jual beli untuk menghasilkan keuntungan di dunia. Padahal dunia ini dunia yang fana. Dan kadang-kadang bukan keuntungan yang dia dapatkan, tapi kerugian. Sementara dia berlepas diri atau bermalas-malasan melakukan jual beli yang akan mendapatkan keuntungan yang besar di akhirat nanti. Dan keuntungan ini sesuatu yang dipastikan. Kenapa? Dikarenakan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti dia akan mendapatkan keuntungan dan tidak akan mendapatkan kerugian sama sekali di akhirat nanti apabila melakukan jual beli tersebut. Menjual dirinya, menjual hartanya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara apa? Berjihad. Di antara jihad, jihad melawan syaitan. Nah, ini jual beli yang sangat menguntungkan sekali. Nah, yang jelas dari pembahasan yang kita sampaikan ini, Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan tentang bahaya dari dosa dan kemaksiatan. Bahwasanya dosa dan kemaksiatan tersebut merupakan bala bantuan terhadap syaitan untuk menyerang manusia. Harusnya kita memusuhi syaitan. Tapi dengan kemaksiatan justru kita memberikan bala bantuan kepada syaitan untuk menyerang kita. Padahal syaitan adalah musuh yang sangat berbahaya. Musuh yang senantiasa terus mengintai kita. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan kita walaupun hanya sekejap mata saja. Terus mengintai kita. Kita lengah, syaitan tidak lengah kepada kita. Yeah. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi syaitan bisa melihat kita. Nah, sehingga kalau keadaannya demikian, hendaklah kita benar-benar menjaga diri kita. Jangan sampai terkena serangan-serangan syaitan. Nah, apalagi memberikan bantuan kepada syaitan agar mudah menyerang kita. Disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Harusnya kita benar-benar memerangi syaitan dikarenakan musuh yang sangat jelas. Inna syaitan lakum adu mubin. Jadi syaitan musuh yang nyata dari kalian. Nyata permusuhannya. Jelas-jelas permusuhannya. Yeah. Lawan syaitan. Jihad melawan syaitan. Kita sebutkan tadi. Dengan sabar dan juga dengan yakin. Yeah. Wallahu a'lam bishawab. La tabi ila huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.